السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، يا سهر الهدي يا لمتريم مريكا يام بارو baru mendapatkan ilmu, masih muda-muda, masih belia, bahkan bisa dikatakan ilmunya pas-pasan, ini juga berbahaya. Dikatakan oleh para ulama, yang namanya kabir adalah kabir min ilmi wa sin, yang namanya besar adalah besar dalam ilmunya dan besar pula umurnya. Hanya orang itu sudah tinggi ilmunya dan tua umurnya. Kenapa perlu tua umurnya? Karena sebelumnya anak-anak muda kadang lebih dikuasai oleh emosi. Anak-anak muda seringkali mereka lebih terbawa oleh semangat kemudaannya. Tetapi rata-rata orang tua lebih bijak, apalagi ditambah dengan ilmunya yang tinggi. Sehingga dikatakan dalam akar-akar dalam riwayat-riwayat, Rasulullah SAW menyatakan, Inna min ashratis sa'ah ayat tamisal ilm indal asabir. Termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah seseorang mencari ilmu dari asagir, dari orang-orang kerdil, mencari ilmu dari anak-anak kemarin yang masih muda-muda umurnya dan dangkal ilmunya. Umurnya muda, ilmunya dangkal. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan terjadinya atau akan terjadinya kesesatan-kesesatan khawarij. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa mereka adalah anak-anak muda. Disebutkan anak-anak muda. Kenapa? Karena memang demikian keadaannya. Biasanya orang-orang yang muda umurnya dan dangkal ilmunya, mereka tidak terbimbing dengan ilmu, tapi terbimbing dengan emosionalnya. Sehingga mereka menyimpang jauh dari jalan yang lurus. Khairul na'azakumullah. Maka seorang yang belajar, hendaklah dia mencari ilmu dari orang-orang yang memang dikenal keilmuannya, para ulama, dan juga orang-orang yang memang kibar fi sin, keilmuannya tinggi dan umurnya pun mereka tinggi. Jadi umurnya dalam keadaan mereka sudah melewati masa-masa 40 tahun ke atas, karena kedewasaan manusia biasanya 40 tahun ke atas. Khairuddin a'azakumullah. Sehingga mereka bisa menyampaikan ilmu dan sekaligus al-khibrah. Ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasul, sedangkan khibrah adalah pengalaman. Pengalaman yang pernah dihadapinya sejak mudanya sampai dia tua. Adapun anak muda, walaupun dia punya ilmu, dia akan menyampaikan ilmunya, tapi dalam masalah pengalaman dia tidak punya, sehingga dia akan coba-coba, akan coba-coba, dan biasanya terjadi sedemikian kegagalan-kegagalan, bahkan yang terjadi selalu justru kerusakan-kerusakan, karena dia tidak tahu apa akibat ini, apa akibat yang itu. Adapun para ulama kibar, mereka mengerti tentang masalah pengalaman-pengalaman yang sudah dijalaninya, bahwa ini akan berhasil kalau begini dan akan gagal kalau begini, dan aku sudah mengalaminya. Qul a'udzubikumullah. Sehingga yang keempat, hendaklah mencari guru yang benar, yaitu guru yang kabir fis sinni wal ilmi, guru yang tinggi ilmunya dan tinggi pula umurnya. Yang kelima, di antara a'iq min a'iq at-talab adalah adamu tadarruj fil ilm. Yang kelima, yang termasuk menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu adalah adamu tadarruj, tidak bertahap dalam mencari ilmu. Seringkali kita gagal dalam mendapatkan ilmu karena tidak bertahap, memakai ilmu loncat, belum membahas perkara yang dasar sudah membahas pembahasan yang tinggi, belum diajari perkara tauhid la ilaha illallah, belum diajari tentang manhaj ahlus sunnah wal jamaah, sudah berbicara tentang detail dan rincian-rincian perkara. Akhirnya mereka gagal, imma karena putus asa, wa imma karena merasa sulit. Kok susah sekali? Ya susah, karena kamu loncat ke kelas 3. Mulai dari kelas 1, kemudian kelas 2, kemudian kelas 3, dan seterusnya. Pelajari dari yang paling penting dulu, baru kemudian yang berikutnya, Al-Quran. Diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak sekaligus. Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara bertahap. Untuk apa? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk diturunkan secara keseluruhan sekaligus, bagi Allah mudah. Bisa bagi Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah tinggal turunkan 30 juz selesai. Tetapi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkannya sekaligus? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا. Kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 106, dan Al-Qur'anan, dan Al-Qur'an, فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ, kami pisah-pisahkan, kami turunkan sedikit demi sedikit, لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ, agar engkau wahai Rasul membacakan kepada manusia ala mukthin, agar engkau mempelajari dan mengajarkan kepada manusia dengan bertahap, tidak terburu-buru. Ala mukthin yani tidak terburu-buru, yani dengan bertahap, sedikit demi sedikit. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Quran ini dengan bertahap, dengan sedikit-sedikit. Demikian pula dalam ayat lain dalam surat Al-Furqan ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-qur'anu jumlatan wahida kadzalika linuthabbita bihi fu'adak warattalnahu tartila. Kata Allah, qala alladziina kafaru, berkata orang-orang kafir, laula nuzzila 'alaihi al-qur'anu jumlatan wahida, kenapa tidak diturunkan Al-Quran itu sekaligus jumlatan wahidah, sekaligus 30 juz diturunkan, kenapa? Demikian protesnya orang-orang kafir, kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus katanya. Apa jawab Allah SWT? Allah mengajarkan nabinya agar menjawab dengan jawaban yang pas, kadzalika linuthabbita bihi fuadak, demikianlah kami turunkan secara bertahap, linuthabbita bihi fuadak, agar memantapkan dalam hatimu. Linuthabbita bihi, agar sabit, agar mantap dalam hatimu. Waratalnahu tartila, dan kami bacakan Quran ini sedikit demi sedikit secara tartil. Qul inna a'udzubikumullah, perhatikan dua ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan Al-Quran dan sekaligus mengajarkan metode, metode pengajaran, jangan sekaligus tetapi dengan bertahap, agar mereka memahami satu baru yang berikutnya, memahami yang berikutnya baru diajarkan yang berikutnya. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menceritakan, ketika aku mempelajari dari Rasulullah SAW ayat, aku belajar tidak lebih dari 10 ayat. Setelah selesai 10 ayat, kami pahami betul, kami mengamalkannya, kami mengerjakannya. Setelah kami mengamalkannya, menerapkannya, maka kami kembali kepada Rasulullah SAW dan menyatakan, zidna ya Rasulullah, tambahi kami ya Rasulullah. Disampaikan lagi 10 ayat, dipahami, kemudian diamalkan. Setelah diamalkan, kembali lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tambahi kami. Demikianlah, yang namanya ilmu harus bertahap. Apa yang diajarkan sekaligus biasanya akan mudah hilang sekaligus pula. Tapi apa yang diajarkan secara bertahap biasanya akan mapan, sebagaimana Allah katakan, linutsabbita bihi fuadak, demikianlah untuk kami memantapkan dalam hatimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya tadarruj, yang namanya bertahap, tentunya disampaikan yang paling penting. Yang paling penting agar ketika dia tidak sempat umurnya untuk mempelajari yang berikutnya, dia sudah mendapatkan yang paling pentingnya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dikeluarkan dalam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, ya Mu'ad, innaka ta'ti qawman ahli kitab. Wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau akan mendatangi ahli kitab. Fal yaj'al awwala ma tad'uhum ilaihi, hendaklah jadikan apa yang pertama engkau ajak mereka, syahadatu an la ilaha illallah. Kata Rasulullah SAW, kalau mereka sudah bersyahadat dengan syahadatain, ini dengan paham, alimhum annallaha aftarada alaihim khamsa salawat likulli yaumin wa lailah. Kalau mereka sudah bersyahadat, maka ajarkan bahwa mereka terkena kewajiban salat setiap sehari semalam 5 waktu. Kalau mereka sudah mengerjakan salat, fa inhum fa'aluha wa fa'alu dhalik, fa'alimhum annallaha aftarada alaihim sadaqatan tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Kalau mereka sudah mengerjakan salat, sampaikan bahwa mereka terkena kewajiban zakat, diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. Perhatikan, Rasulullah mengajarkan kepada Mu'ad agar mengajarkan dan mendakwahi mereka dengan bertahap. Ajarkan dulu syahadat, ajarkan dulu tauhid. Hendaklah menjadikan awal ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, atau dalam riwayat lain dikatakan, fad'uhum ila an yuwahhidullah, ajaklah mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwatillah, kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati. Maka yang namanya bertahap, ada dua jenis bertahap dalam perkara daruriyat, perkara yang penting-pentingnya. Ini berdasarkan kepentingan mana yang lebih penting. Bertahap pula dari sisi perkara di satu masalah. Misalnya sudah kita katakan akidah adalah paling penting, tauhid paling penting, maka didahulukan. Tetapi di sana ada sekian macam kitab yang membahas kitab tauhid. Ada kitab yang sederhana, ada kitab yang luas, ada kitab yang lebih luas lagi, ada kitab yang sekian puluh jilid. Semuanya membahas tauhid, semuanya membahas akidah. Maka tentunya ajarkan yang ringkas, yang langsung terpahami secara global, baru diajarkan lebih rinci berikutnya, dan kemudian diajarkan lebih rinci lagi yang berikutnya lagi, sehingga diajarkan perkara-perkara yang sifatnya sederhana seperti kitab tauhid atau usulul tsalatsah. Baru kemudian meningkat akidah wasatiyah, dan kemudian yang berikutnya, yang berikutnya. Demikian pula ketika fiqh diajarkan. Kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ketika ditanya apakah akidah dulu atau sholat dulu yang diajarkan? Kata Syekh Al-Albani, tidak bisa dipisahkan antara kedua. Ketika kamu mengajarkan akidah, maka orang-orang itu harus sholat saat itu. Maka harus diajarkan pula sholat, sehingga ajarkan akidah pada mereka dan ajarkan pula sholat. Berarti dua perkara-perkara yang penting yang harus diajarkan, yang merupakan tahapan awal akidah, dan beriringan dengan itu sholat. Diajarkan akidahnya dengan kitab-kitab tadi, kitab-kitab yang sederhana, demikian pula sholatnya. Pertama ringkasan sholat yang paling ringkasnya. Kalau perlu, kamu hanya menyatakan memang baru masuk Islam dia, ikuti saja, berdiri, rukuk, sujud, selesai. Bacanya apa? Besok. Kamu ucapkan begini, ucapkan begitu, ucapkan begitu. Yang paling pendek-pendeknya. Baru setelah itu yang sunnah-sunnahnya. Baru setelah itu yang rinci-rincinya. Qala Ibn A'azakumullah, sehingga Syekh Al-Albani pun memiliki kitab Sifat Salat Nabi, dan yang banyak dicetak di Indonesia itu masih ada yang lebih ringkas lagi dari beliau ringkasannya, dan ada pula yang lebih detail dari itu. Artinya beliau pernah menulis secara ringkas sekali, kemudian dibahas lebih rinci. Setelah itu ada pembahasan yang lebih rinci lagi, sampai ditakhrij satu persatu riwayat-riwayatnya, dan disebutkan jalan-jalannya, disebutkan pula sekian hadis yang sama dengannya atau yang mirip. Karena bila azakumullah, demikianlah yang namanya ilmu harus dipelajari secara bertahap, dari buku yang paling sederhana sampai buku yang rinci. Berarti yang kelima, di antara penghalang-penghalang seorang untuk mendapatkan ilmu, kalau dia tidak bertahap dalam mencari ilmu. Yang keenam, al-a'iqus sadis, al-ghurur wal-ujub wal-kibr, termasuk penghalang. Dari penghalang-penghalang seseorang untuk mendapatkan ilmu adalah al-ghurur, kesombongan, bangga diri. Ujub adalah kesombongan. Al-kibr adalah kesombongan, atau ujub adalah bangga diri. Sedangkan ghurur adalah tertipu dengan keadaan dirinya sendiri. Jadi dia mengira bahwa dirinya telah alim, dirinya telah tinggi ilmunya, dirinya telah mencapai demikian dan demikian. Itu ghurur namanya. Berkata penulis rahimahullah, musibah atau ma'siyatullah ta'ala a'iqatun min nailil ilmi syar'i. Secara umum, semua kemaksiatan akan menghalangi ilmu. Secara umum, semua kemaksiatan akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu. Karena yang namanya ilmu adalah nur, cahaya dari Allah. Sedangkan kemaksiatan adalah zulumat, kegelapan. Maka tidak akan bertemu antara kegelapan dengan cahaya. Kalau ada cahaya, gak ada kegelapan. Kalau ada kegelapan, gak ada cahaya. Sehingga bertentangan satu sama lain antara cahaya dengan kegelapan. Sehingga seorang yang mencari ilmu adalah seorang yang mencari nur, mencari cahaya dari Allah SWT. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah tentang masalah ilmu yang diajarkan tentang keislaman ini adalah nur, cahaya. Sedangkan yang namanya maksiat, dosa adalah kegelapan. Tidak mungkin akan bertemu antara keduanya. Sehingga setiap talibul ilm, talibatul ilm, setiap orang pencari ilmu atau wanita pencari ilmu berbuat maksiat, maka niscaya akan hilang beberapa ilmu. Semakin banyak kemaksiatan, semakin banyak ilmu yang hilang. Sebagaimana riwayat dari Imam Syafi'i rahimahullah ketika berkata, syakawtu ila waki'in su'a hifzi فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku pernah mengeluhkan kepada Waqi', Waqi' Ibn Jarrah adalah gurunya Imam Syafi'i. Aku pernah mengeluhkan lemahnya hafalanku, jeleknya hafalanku kepada guruku Waqi'. فأرشدني, maka beliau membimbing aku untuk meninggalkan maksiat, jauhi maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nur, dan mengkhabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan yang namanya cahaya Allah enggak akan diberikan pada orang yang bermaksiat. Qala bin na'azakumullah, kalau sudah dikatakan bahwa maksiat itu adalah kegelapan, akan bertentangan dengan ilmu yang merupakan nur, maka kita kembali kepada pembahasan. Bukankah sombong itu dosa? Bukankah bangga diri itu adalah dosa? Bukankah ghurur, merasa diri paling pandai, merasa diri paling pintar, merasa diri paling hebat, itu adalah perkara-perkara yang membuat Allah murka? Karena Allah SWT menyatakan kesombongan itu adalah pakaianku. Qul inna a'udzubikumullah ridai, kata Allah, selendangku. Ini tidak ada yang berhak dari manusia, siapapun dia, tidak ada yang berhak untuk sombong. Allah satu-satunya yang berhak untuk sombong. Karena Allah yang maha besar, yang maha tinggi, maha kaya, maha kuasa. Sedangkan manusia, semua kemampuan yang lemah yang dia punyai, itu semuanya dari Allah SWT. Maka semestinya, kalau ada sesuatu yang baik, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, bukan saya begini, saya hebat, bukan, Allah memberi saya. Alhamdulillah. Ikhwan fillah, na'azakumullah. Sedangkan kemaksiatan yang paling jelek bahkan adalah al-ujub, bangga diri, sombong. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Luqman ayat 18, وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Kata Allah, وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, jangan engkau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Sesungguhnya Allah tidak suka seorang yang mukhtalin fakhur, seorang yang sombong dan bangga diri. Qalbina a'azakumullah wa akhawati fillah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati, Allah SWT menyatakan la yuhib, tidak suka, benci kepada orang-orang yang sombong. Maka orang yang dibenci oleh Allah ini akan sukar mendapatkan ilmu, akan sulit untuk mendapatkan ilmu, karena Allah tidak cinta kepadanya dan Allah benci kepadanya. Allah SWT menjanjikan akhirat, menjanjikan jannah, menjanjikan kehidupan yang baik nanti adalah untuk orang-orang yang tidak sombong, untuk orang-orang yang tidak memiliki ujub bi nafsihi. Kata Allah, tilka darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Kata Allah, itulah darul akhirah, itulah negeri akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang la yuridu uluwan fil ard. Aku janjikan negeri akhirat ini untuk mereka-mereka yang tidak ingin uluwan fil ard. Apa ulu? Sombong, ketinggian. La yuriduna uluwan fil ard, untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian, kesombongan di muka bumi. Wala fasadan, dan tidak menginginkan kerusakan di muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin, dan sungguhnya akibat yang baik adalah untuk orang-orang yang takwa. Demikian dalam surat Al-Qasas ayat 83. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tilka darul akhirah, itulah negeri akhirat, negeri yang kekal selama-lamanya. Allah siapkan di sana dalam jannah kehidupan yang sangat indah. Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan, kami jadikan untuk mereka-mereka yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi. Inna fir'auna 'ala fil ardi, sesungguhnya fir'aun 'ala fil ardi. Inna 'uluwan dan 'ala sama, 'ulu ketinggian, kata kerja yang dibendakan, sedangkan 'ala kata kerja. Inna fir'auna 'ala fil ardi, fir'aun sombong di muka bumi. Di sini, la yuriduna uluwan, kami jadikan negeri akhirat untuk mereka-mereka yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi dan tidak menginginkan kerusakan di muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik, akhir yang baik untuk orang-orang yang takwa. Khana bin na'azakumullah, dalam dua kitab sahih, dalam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW menyatakan, بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه, ketika ada seorang pemuda yang berjalan di atas pakaian yang dia bangga dengan pakaiannya, murajjalun ra'su, dalam keadaan bersisir rambutnya, gagah, yaqtalu fi misyatihi, berjalan dengan sombong di muka bumi. Tiba-tiba idh khasafallahu bihi, tiba-tiba Allah tenggelamkan di muka bumi. Fa huwa yatajaljal fil ardi ila yaumil qiyamah, maka dia tersiksa di dalamnya berbolak-balik terus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Allah azab seketika itu. Dalam keadaan dia sedang sombong-sombongnya, sedang berjalan dengan jalan yang dibuat-buat, merasa diri paling gagah, paling keren, paling cantik, paling masya Allah, bersisir rambutnya, berpakaian dengan pakaian yang wah, tiba-tiba Allah tenggelamkan dalam bumi. Apakah dengan gempa kemudian buminya pecah dan dia masuk ke dalamnya, atau dengan sebab-sebab lain? Yang jelas dia tenggelam dalam bumi karena musibah yang Allah takdirkan, maka dia tersiksa di dalamnya ila yaumil qiyamah. Kenapa ila yaumil qiyamah? Karena ketika dia diazab tenggelam ke dalam bumi, langsung dia dilanjutkan dengan azab kuburnya. Dilanjutkan dengan azab kuburnya, maka terus sampai hari kiamat. Maka setelah yaumil qiyamah, nanti akan dibangkitkan dan dihisab, dan akan dilanjutkan lagi dengan azab yang berikutnya, yaitu azab neraka. Qul inna a'udzubikumullah, hadis sahih. Menunjukkan bagaimana dosa sombong sangat besar. Maka seorang yang mencari ilmu, talibul ilm, para pencari ilmu, hati-hati. Sombong ini adalah perkara yang akan menghalangi ilmunya, yang akan menghalangi dia untuk mendapatkan tambahan ilmu. Qadirna a'azakumullah. Kata Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, afdalul asya at-tazayyud min al-ilm. Perkara yang paling baik, yang paling afdal adalah menambah ilmu. Fa innahu man iqtasara ala ma ya'lamu, karena orang yang merasa cukup dengan apa yang dia punya, fa dhannahu kafiyan, dan dia menganggap dirinya telah cukup, istabadda bi ra'yihi, maka dia akan bergantung pada pendapat pribadinya sendiri. Fa sara ta'dhimuhu li nafsihi mani'an minal istifadah, maka jadilah kesombongan dirinya, merasa bangga pada dirinya, menjadi penghalang dia untuk mendapatkan faedah, menjadi penghalang untuk mendapatkan ilmu. Qul a'udzubikumullah. Perhatikan ucapan Ibnu Jauzi rahimahullah. Seorang sesungguhnya yang paling bagus bagi seseorang muslim adalah menambah ilmu. Karena talabul ilm adalah awal dari semua amalan. Tidak mungkin seorang bisa beramal dengan baik, tidak mungkin akan beramal saleh, tidak mungkin akan beribadah dengan benar kecuali dengan ilmu. Ilmu dulu, tahu dulu bagaimana caranya, bagaimana cara beramalnya, bagaimana beramal saleh, bagaimana cara salat, cara puasa, cara haji, baru dia menerapkan dengan tepat. Tanpa ilmu, tidak akan bisa dia beramal dengan tepat, beramal dengan baik, tidak mungkin dia bisa beribadah dengan ibadah yang pas. Tidak akan bisa tanpa ilmu. Maka afdalu asya, kata Ibnu Jauzi, perkara yang paling baik adalah menambah ilmu, menambah ilmu. Tapi orang yang sombong merasa diri cukup, saya sudah tinggi ilmunya, untuk apa saya belajar? Saya sudah sangat tinggi ilmunya, untuk apa saya duduk di majelis-majelis kecil di pojok-pojok Jakarta sana? Untuk apa? Saya sudah alim. Sehingga dia tidak pernah merasa kalau dia itu kurang ilmunya. Dan dia tidak pernah mau berupaya untuk menambah ilmunya. Berarti kesombongan dirinya telah menghalangi dia untuk mendapatkan ilmu. Ghaira anna iqtasara ar-rajul 'ala ilmihi idza ma azajahu naw'u ru'yatin linafs habas 'an idrak as-shawab. Na'udzu billahi min dzalik. Kata Ibnu Jauzi selanjutnya, dan seorang yang merasa cukup dengan apa yang dia punya, dia merasa sudah alim, ditambah lagi kesombongan dan melihat dirinya adalah seorang yang hebat, niscaya dia akan terjerumus ke dalam perkara-perkara yang sesat, dan dia tidak mampu untuk mendapatkan kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Qul inna a'udzubikumullah. Orang yang seperti ini kalau ditanya, kemudian dia tidak tahu, dia gak akan ngaku kalau dia tidak tahu. Kenapa? Gengsi. Karena dia sombong. Dia sudah merasa alim, sudah merasa ujub binafsihi, bangga dengan dirinya, sehingga kalau ada satu pertanyaan yang kebetulan dia tidak tahu, dia akan diam sejenak dan mengatakan dengan jawaban yang seakan-akan dia tahu, padahal dia tidak tahu. Dengan apa dia jawab? Bukan dengan qala Allah, bukan dengan qala Rasul, tapi dia akan jawab dengan akalnya sendiri, dengan perasaannya sendiri, dengan pikirannya sendiri. Bukankah, bukankah, bukankah, berarti, maka begini. Jadi khairul azakumullah, dan yang sering terjadi ketika mereka memakai cara berpikir seperti itu salah, enggak tepat, enggak sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul, dan akhirnya dia sesat jauh. Karena apa sesatnya? Karena sombongnya, dia tidak mau mengatakan dengan sejujurnya, saya tidak tahu. Enggak mau jujur mengatakan, la adri, saya tidak ngerti, saya belum tahu. Mari kita lihat, mari kita cari. Khairulillah azakumullah, kalau sudah dia jujur dan tidak memiliki kesombongan, dia akan berkata, mari kita lihat. Kita cari di kitab ini, kita cari di kitab itu, kita cari. Sehingga dia mendapatkan ilmu, dan yang bertanya pun mendapatkan ilmu. Walhamdulillahirrabbilalamin. Disebutkan dalam pepatah, dalam sebuah syair berbahasa Arab, al-ilmu afatuhu al-i'jabu wal-ghadabu, wal-malu afatuhu tabdiru wal-nahabu. Dikatakan ilmu afatuhu al-i'jabu wal-ghadabu, ilmu itu penyakitnya adalah i'jab wal-ghadab. I'jab, bangga diri, ghadab, kemarahan. Ilmu akan rusak kalau diiringi i'jab, kalau diiringi kesombongan, bangga diri. Demikian pula al-ghadabu, kemarahan. Perhatikan, silahkan perhatikan orang-orang kalau sudah emosional, sudah marah, sudah emosi, ilmu yang dia punya hilang, hilang saat itu, tidak ingat sama sekali. Yang ingat adalah bagaimana memuaskan nafsu amarahnya. Rusak ilmunya. Sehingga ketika sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ausin, wasiatkanlah kepadaku, nasihatilah aku, kata Rasulullah, la taghdab. Kemudian apa ya Rasulullah? La taghdab. Kemudian apa ya Rasulullah? La taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Jangan emosi, jangan emosi, jangan emosi. Kalau tidak emosi, tidak marah, akan berpikir dengan benar, sehingga dia ingat ayat ini, ingat hadis ini, ingat ucapan ulama yang pernah dia pelajari. Tetapi ketika marah, pokoknya dia akan puaskan dengan hawa nafsunya. Qul a'udzubikumullah, sehingga dia bisa menuduh sahabatnya, saudaranya, padahal dia kenal betul bahwa dia ahlu sunnah, tapi karena jengkelnya dia katakan mubtadi udzal. Ditambah lagi dajjal, kadzab, pendusta. Disebut dajjal, disebut pendusta. Ditambah lagi setelah itu kalimat-kalimat yang na'udzubillah, balun mudhil, sesat dan menyesatkan. Kemarin duduk bersama di depan para ulama, kok bisa seperti itu? Kemarahan, emosi. Fa'lamu na'azakumullah, al-ilmu afatuhu, ilmu afatuhu al-i'jab wal-ghadab. Orang kalau sudah sombong, ilmunya rusak. Kalau sudah marah, juga rusak ilmunya. Sebagaimana al-harta, sebagaimana al-mal, afatuhu tabdhir. Sebagaimana harta, rusaknya kalau tabdhir, dibuang-buang percuma. Kenapa? Tabdhir. Innal mubadzirina kanu ikhwan syayatin. Sesungguhnya para mubadzirin, orang-orang yang membuang hartanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, adalah ikhwan syayatin, teman-temannya syaitan. Berkata para ulama, al-mutawadhi' min thullabil 'ilm akthar 'ilman. Orang yang tawadhu', yang merendah, akthar 'ilman, tinggi ilmunya. Seorang yang tawadhu, yang rendah hati atau yang merendah, tidak sombong, itu orang yang lebih banyak ilmunya. Kama annal makan al-munkhafid akthar al-buqa'ma'an. Sebagaimana tempat yang rendah akan menampung lebih banyak air. Demikian kata para ulama. tempat yang rendah, tentunya air akan tertampung di sana lebih banyak. Ketika hujan akan tertampung di sana lebih banyak. Demikian pula seorang yang tawadhu, seorang yang merendah, yang tidak sombong, maka niscaya dia akan mendapat ilmu lebih banyak. Qila lil hakim, pernah dikatakan kepada seorang yang bijak, man ni'mah allati la yahsud 'alayha sahibuha, kenikmatan apa yang la yahsud 'alayha sahibuha, yang tidak akan ada yang hasad kepadanya. Qala at-tawadhu. Qila, ditanyakan lagi, faqal bala alladhi la yurham 'alayhi sahibuh, dan apa bencana yang korbannya tidak pernah dikasihani orang lain? Dijawab, al-ujub. Perhatikan kalimat ini, kalimat hikmah namanya. Apa kalimat hikmah ini? Ketika ditanya, kenikmatan apa yang orang lain tidak hasad kepadanya, tidak akan hasad kepadanya, malah senang, orang lain semua ikut senang. Kalau kenikmatan-kenikmatan dunia, banyak yang hasad, banyak yang dengki, banyak yang iri, kan begitu. Tapi ada kenikmatan yang orang lain gak iri, bahkan orang lain ikut menikmatinya, yaitu kenikmatan tawadhu. Ketika seorang diberi sifat tawadhu, itu kenikmatan. Dan orang-orang tidak iri kepadanya, bahkan senang melihat orang yang tawadhu, masya Allah, merendah. Sekarang sebaliknya, bencana apa yang korbannya gak pernah dikasihani? Kalau korban-korban bencana alam, biasanya semua orang kasihan, bahkan seluruh negeri-negeri jiran tetangga ikut memberikan bantuan. Korban gempa, korban, ada korban bencana yang gak pernah dikasihani orang? Dijawab, al-ujub, kesombongan. Itu bencana. Orang yang terkena sifat kibr, sifat ujub, sifat bangga diri dan sombong, itu orang yang terkena musibah bencana. Kira-kira siapa yang kasihan? Jangankan kasihan, semuanya benci sama dia. Semua manusia yang melihat orang sombong gak suka, gak kasihan. Qulabina a'azakumullah. Demikian dikatakan bahwa kenikmatan yang tidak akan dihasud oleh orang-orang lain adalah kenikmatan tawadhu, dan bencana yang gak akan dikasihani orang lain adalah bencana kesombongan. Falyahdhar at-talib min hadhihi sifat, maka hendaklah para pencari ilmu untuk menghindari sifat ini, sifat sombong, adz-dzamimah, yang tercela, allati yamqutuha Allah, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak disukai oleh orang-orang mukmin. Man tawadha' lillahi rafa'ahu, wadiduhu man lam yatawadha' lillahi safula. Siapa yang tawadhu karena Allah, merendah karena Allah, maka Allah akan muliakan dia. Sebaliknya, siapa yang tidak mau merendah karena Allah, maka orang itu akan menjadi rendah, direndahkan oleh Allah SWT. Wa idza haddatsathu nafsu bi syai'in min dhalika falyadhkur ma'alu wa masiruhu wa liya'lam anna hunaka man huwa asghar minhu sinnan wa akbar minhu 'ilman. Kalau terbetik dalam hati kita sesuatu, terbisik sesuatu kesombongan, ingatlah bahwasanya nanti akibatnya adalah nar, akibatnya adalah azab. Dan juga diingat, di sana ada orang yang lebih muda dari kamu, tetapi lebih tinggi ilmunya. Artinya kalau dia setua kamu atau dia seumur kamu, dia akan lebih alim dari kamu. Qadifinil a'azakumullah. Diingat bahwa kita ini belum apa-apa. Anak-anak yang ditahfid sekarang ini hafidul Quran. Apakah kita sudah hafidul Quran? Anak-anak yang masih belajar sekarang di pondok-pondok pesantren itu ada yang hafid Umdatul Ahkam, hafid Bulughul Maram. Apakah kita hafid? Kalau mereka seumur kita, jadi apa mereka? Alim. Di atas kita jauh. Maka untuk apa sombong itu? Kamu mendapatkan satu ilmu, sedangkan muridmu mendapatkan sekian banyak guru. Belajar dari kamu, belajar dari guru yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang dapat sekian banyak dengan orang yang satu, mana yang lebih banyak? Kamu punya ilmu, kamu sampaikan pada murid tadi. Ternyata murid itu tidak hanya menerima dari kamu, menerima pula dari sekian guru di pondok pesantren. Lebih banyak. Maka yang namanya sombong adalah kebodohan bagi manusia sebagai kebodohan. Karena dia tidak sadar fauqa kulli dzi ilmin alim, bahwa di atas semua yang berilmu ada yang maha alim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di atas semua yang berilmu ada yang lebih alim, dan sesungguhnya yang paling alim adalah Allah Subhanahu wa taala, Allamul Ghuyub. Walaqad bulina fi hadha az-zaman bishirdmatin qalilah. Ada penulis, sungguh kita mendapatkan bencana di zaman sekarang ini. Bishirdmatin qalilatin, dengan beberapa kelompok kecil, alhamdulillah masih sedikit, masih kecil. Yang yaqra'una kitaban aw kitabain, yang membaca satu kitab atau dua kitab, menghafal satu masalah atau dua masalah, tiba-tiba dalam satu dua hari dia menjadi alim. Yusbihuna mujtahidin, merasa diri sebagai mujtahid. Walaitahum yaqtasiruna ala hadzal khair al-kasib. Kalau saja hanya itu kesalahannya, masih mending. Kalau cuma itu, ditambah lagi yastasghiruna ghairahum min al-ulama, ditambah lagi meremehkan para ulama kibar. Bayangkan musibah. Belajar satu kitab, dua kitab, menghafal satu masalah, dua masalah, baru belajar satu dua hari, tiba-tiba dia merasa alim, merasa mujtahid, bisa beristihad. Ini sudah jelek, ditambah lagi dengan kalimat mereka itu para ulama yang sudah tua, enggak bisa mereka berpikir dengan jernih, sudah pikun katanya. Hafidhahumullah, semoga Allah menjaga mereka. Mereka itu sudah tua, enggak tahu masalah-masalah kita. Diremehkan Syekh bin Bas, diremehkan Syekh Rabi', diremehkan para ulama, para masyayikh kibar, diremehkan Syekh Shalal Fauzan, diremehkan, direndahkan. Saya lebih tahu dari mereka. Mereka enggak pernah tahu tentang Indonesia, saya tahu. Kalau kamu tahu, tanyakan pada mereka, sih Indonesia begini, bagaimana hukumnya? Iya kan, semestinya. Bukan kemudian merasa lebih alim dari para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini syirzimatin khalilah. Sedikit dari beberapa anak-anak muda yang demikian muncul menjadi musibah di masa kita ini. Yarawna li anfusihim makanan aliyan. Mereka merasa dirinya menempati tempat yang tinggi, dan mereka berjalan dengan dibuat-buat, berpakaian dengan dibuat-buat, berbicara dengan cara-cara yang dibuat-buat juga. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gayanya seperti alim ulama. Ma'adzama wararuhum. Sungguh betapa besarnya madarat mereka dan betapa sedikitnya manfaat mereka. Wa antan jahluhum, dan betapa buruknya kebodohan mereka. Nasallahu ta'ala ayyahdiyahum sawa as-sabil. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka dan memberikan hidayah kepada kita ke jalan yang lurus. Nasallahu taufiqul afiyah. Nasallahu hidayah wa rahmah. Wa nasallahu ta'ala salamah fid dunya min ad-dalal wa salamah fil akhirah min an-nar. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.